Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ba'd. Khatimatul, penutup ya. Ini pembahasan ini penutup kitab. Nah, al-majruru bil harfi aru bil mudhafi fihi al-munsharifu wa huwa al-aktharu wa fihi ghairu al-munsharifi. Yang dijar dengan huruf atau dengan mudhaf ada yang munsharif wa huwa al-aktsar, dan itu yang mayoritas. Wa fihi ghairu munsharif, dan ada yang selain munsharif. Kenapa di sini hanya disebutkan al-majrur bil harf aw al mudhaf? Karena al-majrur bit tabi'iyah, menurut pendapat sebagian ahli nahwu, yang dirajihkan di sini, yang dibenarkan di sini, dia majrur bil harf al-harf alladhi ماذا خفض المد متبوع. نعم. Kemudian المجرور بالإضافة من رتبة لنحو جوان لرجيك عن سيني بالمضاف. نعم. Nah, terkait dengan isim yang majrur itu ada yang munsharif, ada yang tidak munsharif. Yang munsharif itu yang mayoritas. Fal awwalu nahu marartu bi Zaidin wa jaa gulamu Zaidin. Fa Zaidin fil mithalil awwali majrurun bil harfi. Zaid pada contoh pertama majrur dengan huruf, yakni harful ba, huruf jar al ba. Wa fil mithalil tsani, pada contoh yang kedua, majrurun bil mudhafi. Gulamu Zaidin. Zaidin mudhafi ilai. Majrurun bil mudhaf. Ya'ni gulam. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Wa huwa ismun munsharif. Liwujudi tanwini fi akhirihi. Dikarenakan ada tanwin di huruf terakhirnya. Ya. Munsharif sebagaimana akan datang penjelasannya. Munsharif artinya dia menerima tanwin gitu. Jadi huwa nanti akan datang penjelasan tentang itu. Baik. Jadi huwa ism munsharif liwujudi tanwin fi akhirih, karena ada tanwin di akhir katanya. Nah. Wa tsani, dan yang kedua, nahu marartu bi Ahmada. Wa jaa gulamu Ahmada. Kata Zaid diganti dengan Ahmad. Ya. Fa Ahmada fil mithal al-awwal majrur bil harfi wa fil mithal al-thani majrur bil mudhafi. Sama tandanya yang beda. Wa alamatu jarrihi al-fathatu adh-dhahiratu niabatan 'anil kasrah. Tanda jarnya adalah fathah, adh-dhahirah pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansharif, karena Ahmad adalah isim la yansharif, ghairu munsharif, ay la yunawwan, ay la yunawwan, yaitu tidak bisa ditanwin. Jadi munsharif artinya bisa ditanwin, menerima tanwin, ghairu munsharif artinya tidak bisa ditanwin. Dan dia tidak bisa dijar dengan kasroh, ketika dia tidak bisa menerima tanwin. Nah, makanya di sini diganti dengan fathah niyabanil kasrah pada contoh ini. Tamam? Wa qad wa'adna, sungguh kami telah janjikan. Wa qad wa'adna fi babi niyabatil fathah anil kasrah, pada bab fathah menggantikan kasrah, anna takallama ala syai'in minal ismi alladhi la yansharif. Kami sudah janjikan pada bab itu, anna takallama, untuk berbicara, ya, bahwa kami akan berbicara, ala syai'in, atas sedikit, ya, penjelasan, minal ismi alladhi la yansharif, tentang isim la yansharif. Wahada awanul wafa'i bil wa'd, dan ini awanul wafa'i bil wa'di, waktu untuk menunaikan janji itu. Fanaqulu, maka kami mengatakan, musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala, kami mengatakan dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nubdhatun yasiratun anil ismi alladhi la yansharif. Ya. Nubdhah yasirah. Jadi ini hanya pembahasan ringan, ya, tentang isim la yansharif. Nanti kita akan belajari lebih lengkap pada kitab setelahnya, pada kitab mutamimah dengan syarahnya. Baik. Awalan, yang pertama, ta'rifuhu, definisinya, huwa al-ismu alladhi ashbaha al-fi'la fi wujudi illatain far'iyatain. Isim alladhi lam sharif, ghairu munsharif, adalah isim yang menyerupai, ashbaha, menyerupai, al-fi'la, menyerupai fi'il, fi wujudi illatain far'iyatain, dalam hal adanya dua illat cabang. Ihdahuma, salah satu dari dua illatin fa'ilatin itu, ada tarji'u ila al-lafzi, salah satunya, salah satu illat itu kembali ke lafaz. Wal ukhra, dan yang lainnya, illat yang lainnya, tarji'u ila al-ma'na, kembali ke makna. Jadi gabungan antara illat yang kembali ke lafaz dan kembali ke makna, dengan itu dia menyerupai fi'il. Au, atau wujida fihi, ditemukan pada isim itu, illatun wahidatun, satu illat, taqumu maqaman illatain, menduduki posisi dua illat. Jadi ada juga satu illat yang menduduki posisi dua illat, sehingga satu illat itu saja sudah menjadikan isim itu menyerupai fi'il. Asyarhu al-ismul mu'rabu, yang syarah definisi di atas. Al-ismul mu'rabu imma munsharifun wa imma ghairu munsharif. Isim mu'rab, apakah dia munsharif dan apakah dia ghairu munsharif. Boleh jadi dia munsharif, boleh jadi dia ghairu munsharif. Ya. Nah, isim mu'rab berarti bukan isim mabni. Fal munsharifu ma dakhalahu sharfu wa huwa tanwinu wa jurra bil kasrati. Maka isim al munsharif adalah isim yang dimasuki oleh as-sarf. Apa itu as-sarf? Huwa tanwin. As-sarf adalah tanwin. Makanya disebut al-munsharif karena dimasuki oleh sarf, yaitu tanwin. Wa jurra bil kasrah, dan isim munsharif dijar dengan kasrah. Wa ghairul munsharifi ma muni'a minhuma. Dan isim selain al-munsharif adalah isim yang muni'a minhuma. Ma muni'a minhuma, yani isim yang muni'a terhalangi minhuma dari keduanya. Minhuma, huma. Keduanya ini kembali ke mana? Kembali ke kata tanwin dan kembali ke kata kasrah. Yani muni'a minat tanwini wal kasrah. Muni'a minhuma, huma ini kembali ke kata at-tanwin dan al-kasrah. Ay muni'a minat tanwini wal-kasrah. Terhalangi dari tanwin dan kasrah. Jadi dia tidak bisa diberi tanwin. Dan tanda jarnya bukan kasrah. Jadi apa tanda jarnya? Wajurra bil-fathah. Wajurra bil-fathah. Sebagai gantinya. Nah, dijar dengan fathah. Barakallahu fikum. Wal aslu fil asma'i an takuna masrufatan. Yang merupakan asal pada isim-isim itu, yakni pada asalnya isim-isim itu dalam keadaan masrufah, yakni apa? Munsharif. Wa innama yumna'u al-ismu min at-tanwini wal jarri bil kasrah hanyalah sesungguhnya isim itu terhalangi dari tanwin dan dari kasrah sebagai tanda jar. Idza asbahal fi'la, apabila isim itu menyerupai fi'il. Fi wujudi illataini far'iyataini, dengan adanya dua illat cabang. Ila akhirihi, dan seterusnya sampai akhir definisi yang disebutkan di atas. Ya, dua illat itu salah satunya kembali ke lafaz, salah satunya kembali ke makna, gabungan keduanya menjadikannya menyerupai fi'il. Atau ada satu illat yang menduduki posisi dua illat. Wa ma'lumun anna al-fi'la la yunawan wa la yujarru. Dan ma'lum diketahui, ya, sudah merupakan hal yang diketahui, annal fi'la, bahwa sesungguhnya fi'il itu, la yunawwanu, tidak ditanwin, ya kan? Fi'il tidak ditanwin. Wala yujaru, dan fi'il itu tidak dijar. Ya kan? Nah, fi'il itu tidak dijar. Ya, hanya di apa? Di rafa dan di nasab serta jazm. Nah, jadi ketika menyerupai fi'il, sementara fi'il itu tidak ditanwin dan tidak dijar, maka isim yang menyerupai fi'il itu, ya, yang diistilahkan dengan ghair munsharif, berarti tidak diberi tanwin dan tidak dijar dengan kasrah. Begitu. Fal ismul ladzi la yansharifu, maka isim yang la yansharif indama asbahahu, ya, ketika atau di sisi fi'il yang diserupainya, imtana'a fihi tanwinu, indama asbahahu, di sisi fi'il yang disamainya, isim la yansharif itu imtana'a fihi tanwinu wal jarru, terhalangi ya, padanya tanwin dan jar. Tidak bisa diberi tanwin dan jar bil kasrah, dengan kasrah. Ya. Kama yamtani'u dhalika fil fi'il. Sebagaimana hal itu tidak bisa pada fi'il. Lianna syai'a idza asbaha syai'a akhadha hukmah. Lianna syai'a, karena sesuatu itu idza asbaha syai'a, jika menyerupai sesuatu yang lain, akhadha hukmah, dia mengambil hukum sesuatu yang diserupainya. Berarti dia keluar dari al-asal tadi. Al-asal apa? Isim itu munsharif. Ya kan? Masruf. Naam. Tetapi ketika dia menyerupai fi'il, dia mengambil hukum fi'il, maka keluar dari hukum asalnya. Ya. Maka mengambil hukum fi'il, tidak ditanwin dan tidak dijar dengan kasrah. Fal'ilalul lati fil ismi wa hiya raji'atun ila al-ma'na itsnatani faqat. Illat-illat. Ya, yang ada pada isim. Wahya roji'atun ilal ma'na. Dan illat-illat itu kembali ke makna dua saja. Jadi illat-illat yang kembali ke makna hanya dua. Ihdahuma, salah satunya al-alamiyatu. Al-alamiyah. Wahya kaunul ismi alaman. Limudhakkarin au mu'annat. Yaitu bentuk isim itu sebagai isim alam. Sebagai isim alam untuk mudhakkar atau mu'annat. Itu al-alamiyah. Wathaniyatu illat yang kedua al-wasfiyah. Wahia kaunul ismi yadullu ala halin min ahwalil dhati. Yaitu bentuk isim yang menunjukkan atas suatu keadaan dari keadaan-keadaan zat. Ka jaw'ana wa atashana wa akrama. Jaw'ana. Ya. Zat itu keadaannya apa? Jau'an. Lah. Lapar. Atasan. Zat itu keadaannya apa? Haus. Begitu. Wa akrama wa. Wa nahwiha. Dan seterusnya. Jadi kaunul ismi yadullu ala hali min ahwalid zat. Nah, al-alamiyah wal-wasfiyah, ya, dihafalkan. Baik. Wal-ilalul lati fil ismi wahia raji'atun ilal lafzi sittu ilal. Dan illat-illat yang ada pada isim, yang illat-illat itu kembali kepada lafaz, ada enam illat. Wahia at-ta'nithu bi ghairi alifin. At-ta'nith dengan selain alif. Wal-ujmatu والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. نعم يا التأنيث بغير ألف العجمة التركيب زيادة الألف والنون وزن الفعل والعدل. فالاسم لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع في علتان. اسم فالاسم لا يمنع من الصرف لا يمنع نعم la yumna'u min as-sarfi atau yamtani'u, kalau kata yamtani'u ya, adapun ini yumna'u, la yumna'u. Nah, isim la yumna'u min as-sarf, tidak dihalangi dari sarf, dari tanwin, illa idza ijtama'a fi illatan, kecuali jika berkumpul padanya dua illat. Ihdahuma ma'nawiyah wal ukhra lafdhiyah, salah satunya ma'nawiyah, yang lainnya lafdhiyah. Illat ma'nawiyah sudah kita belajar di atas hanya dua, al-alamiyah dan al-wasfiyah. Illat al-lafziyah ada enam, ta'nith bi alif dan seterusnya. Naam. Jadi gabungan dua illat yang salah satunya kembali ke makna yang selanjutnya, kembali ke lafaz. Famithalu majtama fi al-alamiyyah wa at-ta'nith bighairi alif, contoh yang terkumpul padanya al-alamiyyah dan at-ta'nith bighairi alif, yakni isim itu dita'nith menjadi muannats ya dengan selain alif, itu ta'nith bighairi alif. Contohnya Fatimatu wa Zainab wa Muawiyatu. Ya. Kalian lihat ini semua adalah isim-isim alam. Iya kan? Fatimah, Zainab, ini alam ini untuk muannats. Muawiyah alam untuk mudzakkar. Naam. Kemudian ini muannats bighairi alif. Tidak ada alif di sini yang mentaknisnya. Kan begitu. Ya. Dan ini di sini pada Fatimah, Muawiyah ada ta. Nah. Baik, yang ada tak ta'nits. Fatimah, Muawiyah. Baik, jadi lafadznya di ta'nits tidak dengan alif. Dan ini isim alam, dari segi makna ini isim alam. Ya. Alamiyah, da'ilat alamiyah. Dari segi lafad, lafadnya mu'annath tapi dengan selain alif. Baik. Takul, marartu bi Fatimah wa nasahtu li Zainab wa radiyallahu an Muawiyata. Wa qawlihi ta'ala, wa qawluhu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Fakullun min, masing-masing dari Fatimah wa Zainab wa Muawiyah wa Maryam, pada ayat ismun makhfud majrur lidukhuli harfil khafdi alai, karena masuknya huruf al-khaf al-jar atasnya, dimasuki harful jar, maka dia majrur makhfuz. Tayyib, wa alamatu khafdihi alamatu jarrihi al-fathatu. Al-fathah bukan kasrah. Al-fathah niabatan 'anil kasrah li'annahu ismun la yansharif. Wal mani'u lahu min as-sarf al-'alamiyyah wa at-ta'nith bighairi alif. Baik. Wa ma'na bighairi alif, ma'na ta'nits bighairi alif ay bighairi alifin mamdudatin wala maqsurah, yaitu dita'nits lafadznya dengan selain alif mamduda dan selain alif maqsurah. Fa inna hadha at-ta'nitha lahu hukmun khassun, fa inna hadha at-ta'nitha, karena sesungguhnya ta'nits ini, yaitu yang dita'nits dengan alif mamduda atau dengan alif maksurah, lahu hukmun khas, itu memiliki hukum yang khusus, kama sayati sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala. Baik. Kita lanjutkan dulu, nanti kembali ke apa ya rohnya. Faidah. Asyartu bihadihil asma'i thalathati, aku isyaratkan dengan isim-isim, tiga isim-isim ini, ila anna ta'nitha ala thalathati aqsam. Ya. Bahwa ta'nits itu terbagi menjadi tiga. Baik. Al-awwal yang pertama, ta'nitsun lafdhiyyun faqat. Ta'nits dari segi lafaz saja. Wa huwa, yaitu ma kana fi alamatut ta'nits, yang padanya ada tanda ta'nits dari segi lafaz. Wa huwa alamun mudzakkar, sementara dia adalah alam untuk mudzakkar. Ya. Jadi dari segi illat alamiyah, dia isim alam untuk mudzakkar. Tetapi dari segi lafaz ada tanda ta'nits dengan selain alif. Nahu Muawiyata wa Talhata wa Ubaidata. Daripada contoh itu dicontohkan Fatimah, Zainab, Muawiyah. Nah, kata Muawiyah ini. Kata Muawiyah pada contoh ini mengisyaratkan, ya, golongan yang pertama yaitu ta'nitsun lafdhiyyun faqat. Ini ta'nitsnya dari segi lafaz saja karena ada alamatut ta'nits pada Muawiyah. Apa itu? Tak, ya, tak marbutah itu, tak. Itu menta'nits lafadznya. Tetapi dari segi makna, ini adalah isim alam untuk mudzakkar Muawiyah. Nah, begitu pula halnya Talha dan Ubaidah. Baik. Al-thani yang kedua, ta'nitsul ma'nawiyyun faqat. Yang kedua, ta'nits dari segi makna saja. Wa huwa makana maudu'an li mu'annath, yaitu dari segi lafaz, ditinjau dari segi lafaz, ya, lafaz itu memang diletakkan untuk mu'annath. Walaysa fi alamatut ta'nits, dan tidak ada padanya tanda ta'nits. Dari segi lafaz tidak ada tanda ta'nitsnya. Tetapi lafaz itu ya memang diletakkan untuk mudzakkar, untuk muannats. Nahu Zainaba wa Maryam wa Su'ada. Contohnya Zainab dan Su'ada. Nah, lihat contoh di sana. Ya, Fatimah, Zainab, Mu'ad. Jadi dia mengisyaratkan dengan kata Zainab ya untuk golongan yang kedua ini. Ya. Karena ya ditinjau dari segi illat yang kembali ke lafaz, maka lafaz ini adalah lafaz yang digunakan untuk muannats, maudhu' lil muannats. Tetapi tidak ada tanda ta'nits. Tidak tanda ta'nits. Begitu pula halnya Maryam, Su'ada. Ini adalah lafaz-lafaz yang digunakan untuk nama-nama wanita. Jadi memang diletakkan untuk mu'annas. Tetapi tidak ada tanda ta'nits pada lafaznya. Baik. Jadi kalau kita lihat, illat yang kembali ke makna alamiah, karena ini isim alam. Kemudian illat yang kembali ke lafaz, yaitu at-ta'nits di ghairi alif, karena ini mu'annath bukan dengan alif. Tapi memang penggunaannya untuk mu'annath. Baik. Al-thalithu yang ketiga, ta'nitsun lafdhiyyun ma'nawiyyun. Ta'nitsun lafdhiyyun ma'nawiyyun. Ta'nits dari segi lafaz dan makna, dua-duanya. Wa huwa ma kana fi alamatut ta'nits, yaitu isim yang padanya ada tanda ta'nif. Wa huwa mawdu'un li mu'annas. Dan dia, lafadz itu penggunaannya yang diletakkan untuk mu'annas. Nahu Fatimah wa Aisyah wa Hafsah. Ini disyaratkan pada contoh Fatimah. Fatimah. Nah. Jadi ada tanda ta'nif yaitu ta. Baik. Kemudian memang isim ini diletakkan untuk mu'annas. Jadi dari segi lafad, pada lafadnya ada tanda ta'nif begini, alif dalam hal ini. Kemudian dari segi makna, memang penggunaannya diletakkan untuk mu'annas. Jadi nama Fatimah, Aisyah, Hafsah itu memang untuk mu'annas. Nah. Jadi padanya ada illat yang kembali ke makna, yaitu ini adalah isim alam. Kemudian kembali ke lafaz, yaitu at-ta'nits bi ghairi alif. Nah, diingat tiga ya macam klasifikasi ini. Barakallahu fikum. Masya. Baik, naktafi. تفضل جزاكم الله خيرا.